إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. الحمد لله إخوات الإسلام أعزكم الله. Kita kembali melanjutkan kajian silsilah al-ahadith as-sahihahnya. Kita masuk ke hadis 947 ya. Hadis yang dikeluarkan Ibnu Adi dari jalan Ismail bin Sulaiman al-Azraq dari Anas secara marfu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha, yang sedikit dan mencukupi itu lebih baik daripada yang banyak tapi melalaikan. Ibn Adi berkata di dalamnya ada Ismail bin Sulaiman al-Azraq. Kata Imam Yahya, itu Yahya bin Ma'in, laisa bisyai. Imam Nasai mengatakan matrukul hadis. Ini jarah berat ya, yang dinyatakan oleh dua imam ini, yaitu Yahya bin Ma'in dan Imam Nasai. Namun Yahya bin Ma'in dan Imam Nasai ini terkenal mutasyadid. Apa itu mutasyadid? Sangat ekstrim dalam menjarah. Terkadang gara-gara kesalahan 2-3 aja udah langsung dianggap lemah. Makanya kata Imam Adz-Dzahabi, kalau Yahya bin Ma'in atau Imam Nasa'i menganggap lemah, jangan dulu diterima sampai melihat kepada perkataan ulama yang lainnya. Al-Hafiz Ibn Hajar dalam kitab At-Taqrib mengatakan dhaif. Namun hadis ini mempunyai syahid penguat dari hadis Thauban. Dikeluarkan oleh Al-Qudai dari jalan Yazid bin Rabi'ah. Ia berkata, aku mendengar Abu Al-Ash'ath berkata, aku mendengar Thauban berkata demikian. Namun di dalam sanadnya ada Yazid bin Rabi'ah, yaitu Ar-Rahabi Ad-Dimashqi, ia lemah. Tapi ia mempunyai syahid yang lain dari hadis Abu Darda secara marfu dan sanadnya sahih. Dan juga mempunyai syahid yang ketiga dari hadis Abu Sa'id dikeluarkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya. Ya, dan sanadnya kata beliau perawinya perawi yang thiqat, perawinya as-sahih selain Shadaqah bin Rabi'. Di mana ia tidak disebutkan padanya jarah dan ta'dil. Namun Al-Haythami meyakinkan bahwa ia seorang perawi yang thiqah. Dan hadis ini juga mempunyai syahid yang keempat dari hadis Abu Hurairah, sehingga di sini sahih. Hadis ini menunjukkan akhi bahwa sedikit tapi cukup itu lebih baik daripada banyak tapi membuat lalai. Kita punya harta banyak, tapi akhirnya membuat kita lalai. Kita lupa sedekah. Terkadang ada orang punya harta yang dia pikirkan itu bagaimana beternak mobil. Ada orang beternak mobil, Pak. Mobilnya banyak, macam-macam itu berjejer depan rumahnya. Dia tidak sadar kalau mobil-mobil itu satu persatu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau memang itu sesuai kebutuhannya ya nggak masalah. Mungkin dia punya kebutuhan, dia beli mobil buat saudaranya, buat mobil buat si Anu, ya silahkan saja. Tapi itulah akhlak Islam, ya, harta yang banyak tapi malah melalaikan kita dari zikir kepada Allah, melalaikan kita dari sholat. Ya, akhirnya kita selalu meninggalkan sholat berjamaah. Lebih asyik dengan tidur di atas kasur yang empuk, dengan AC-nya yang dingin. Mau bangun berat rasanya. Ini namanya melalaikan. Maka kata Rasulullah, yang sedikit tapi itu mencukupi dan tidak melalaikan, itu lebih baik daripada banyak tapi ternyata melalaikan kita dari berzikir kepada Allah. Tapi kalau banyak tidak melalaikan gimana Ustaz? Nah itulah yang diharapin setiap orang biasanya. Iya. Hadis 4948. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Asakir dari dua jalan dari Yahya bin Hamzah, ia berkata haddatsani Zaid bin Waqid dari Mughith bin Samsumai Al-Auza'i dari Abdullah bin Amr, ia berkata qila ya Rasulullah ayyun nasi afdal, dikatakan wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling utama? Qala kullu mahmumin afdalun nasi kullu mahmumil qalbi saduqul lisan. Manusia yang paling utama, kata Rasulullah, setiap orang yang hatinya mahmum dan lisan lidahnya sangat jujur. Qalu saduqul lisan na'rifuh fama mahmumul qalbi. Para sahabat berkata, hai Rasulullah, lisan yang jujur kami paham maknanya. Lalu apa maksud hati yang mahmum? Apa maknanya hai Rasulullah? Kata Rasulullah, at-taqiyyun naqi, la ithma fihi wala baghi, wala ghilla wala hasad. Yaitu hati yang bertakwa dan bening. Tidak ada padanya dosa, tidak pula perbuatan zalim, tidak pula ada sifat dengki dan iri hati. Syekh Al-Albani berkata sanadnya sahih. Perawinya semuanya thiqat. Hadis ini akhi kita ambil faedah bahwa bahasa Arab itu bahasa yang sangat luas maknanya. Dan ternyata sahabat saja enggak ngerti makna mahmum. Apa itu mahmum? Hati yang mahmum itu apa ya Rasulullah? Makanya sebagian ulama mengatakan yang menguasai bahasa Arab secara keseluruhan hanya Rasulullah. Karena bahasa Arab luas sekali. Bahkan orang Arab sendiri terkadang enggak paham apa itu. Iya. Dan mempelajari bahasa Arab itu akhi sesuatu yang sangat ditekankan sekali. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan belajar bahasa Arab itu hukumnya fardu ain. Muslim yang tidak bisa bahasa Arab berdosa, kata beliau. Mungkin atas pendapat Imam Syafi'i semua antum berdosa di sini. Habis enggak bisa bahasa Arab. Ya. Tapi jumhur ulama mengatakan bahasa Arab itu hukumnya fardu kifayah. Tapi subhanallah, kalau antum belajar bahasa Arab manfaatnya banyak, akhi. Antum bisa memahami Al-Qur'an, memahami hadis, antum bisa baca kitab-kitab para ulama. Kalau antum belajar bahasa Inggris saja masya Allah keyeng, sampai orang barat aja diajak ngobrol sama antum. Kenapa antum tidak berusaha untuk belajar bahasa Arab? Iya, bahasa kaum muslimin. Hadis ini juga ya akhi kita ambil faedah bahwa manusia itu bertingkat-tingkat keutamaannya. Ada manusia yang utama, yang paling utama. Makanya tingkatan manusia di surga pun juga berbeda-beda. Rasulullah mengabarkan bahwa surga itu ada 100 tingkat. Dan ini sesuai dengan amalan dan keimanan mereka kepada Allah SWT. Hadis ini juga menunjukkan akhi bahwa keutamaan manusia ditentukan oleh amal dan hati. Keutamaan manusia di sisi Allah ditentukan oleh amal dan hati. Bukankah Allah berfirman inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kata Rasulullah, tidak ada perbedaan antara, tidak ada keutamaan la fadla di arabiyin ala ajamiyin illa bittaqwa. Orang Arab tidak ada keutamaan di atas orang selain Arab kecuali dengan ketakwaan. Ketakwaan yang menyebabkan seorang itu utama atau tidak, akhi. Berapa banyak orang-orang yang Arab, keturunannya para nabi bahkan, tapi ternyata mereka tidak bertakwa kepada Allah. Mereka malah kufur kepada Allah. Akhirnya Allah rendahkan mereka. Seperti siapa? Keturunannya para nabi siapa, Pak? Bani Israel. Orang-orang Israel itu, ya, orang-orang Yahudi yang ada di negara Israel itu, ya, mereka keturunannya para nabi. Tapi ketika mereka kufur kepada Allah, tidak ada keutamaan buat mereka. Maka dari itu, ya akhi, ya, yang menentukan keutamaan seseorang di mata Allah bukan kekayaan, bukan. Bukan kedudukan, bukan. Bukan karena Anda kaya atau miskin, bukan. Tapi karena ketakwaan kita yang ada di dalam hati-hati kita. Allah tidak melihat kepada badan Anda yang Masya Allah, yang wajah Anda yang guanteng merketeng-teng. Allah tidak melihat kepada kekayaan Anda, Allah tidak melihat kepada kedudukan Anda, tidak. Allah melihat kepada apa? Hati dan amalanmu, kata Rasulullah. Iya. Makanya Rasulullah SAW disini ditanya, hai Rasulullah, siapa manusia yang paling utama, hai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, manusia yang paling utama, saduqul lisan. Yaitu yang lisannya, saduq. Saduq itu tak pernah berdusta. Yang selalu jujur dalam berkata. Dan ini, akhi, ya, perkara yang luar biasa. Terkadang di zaman sekarang, ya, orang yang jujur itu susah, Pak, naik jabatan, Pak. Antum disuruh bikin laporan sama atasan antum, tapi ternyata isi laporannya tidak sesuai dengan kenyataan. Dusta. Bahkan yang jujur makan mungkin di zaman sekarang ini, Masya Allah, ya, gak pernah naik-naik tuh jabatannya tuh. Karena kejujuran. Dan benar kata Rasulullah SAW, ya, inna satakun sinun khadi'at, nanti akan datang tahun-tahun yang menipu. Ya, orang yang jujur dianggap dusta, dan orang yang suka dusta dianggap jujur. Maka akhi, ya, saduqul lisan, selalu jujur dalam berkata. Ini sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW ketika mengabarkan bahwa nanti di akhir zaman mimpi seorang mukmin itu hampir-hampir tidak salah. Di akhir zaman mimpi seorang mukmin itu selalu benar. Lalu beliau bersabda apa? Asdaquhum ru'yan, asdaquhum lisanan aw kama qal. Yang paling benar mimpinya adalah yang paling jujur lisannya. Artinya semakin lisan kita jujur, semakin mimpi kita benar. Nanti di akhir zaman, dan kita hidup di akhir zaman, ya akhwal Islam, a'azakumullah. Ya. Kata Rasulullah, manusia yang paling utama adalah kullu makhmumil qalb. Orang yang hatinya makhmum dan lisannya saduq, jujur. Siapa itu wahai Rasulullah hatinya? Apa yang dimaksud dengan hati yang makhmum wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, at-taqiyun naqi. La ithma fih, wala bagi, wala ghilla, wala hasad. Bertakwa dia. Apa sih takwa itu, Pak? Hah? Takwa itu hakikatnya keimanan yang ada dalam hati yang membuat dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan takwa itu tempatnya di hati, Pak. Kata Rasulullah, ala inna taqwaha huna, ala inna taqwaha huna. Ketahuilah, takwa itu di sini tempatnya. Takwa itu di sini tempatnya. Takwa itu di sini tempatnya, kata Rasulullah. Hati yang bertakwa itu hati yang mencintai Allah, hati yang takut kepada Allah, hati yang selalu berharap kepada Allah, hati yang selalu berkeluh kesahnya kepada Allah, hati yang senantiasa tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang dipenuhi dengan kesabaran dalam menaati Allah, menjauhi maksiatnya, hati yang tawadu dan tidak ada kesombongan padanya. Hati yang apabila ia melihat orang lain, ia merasa temannya lebih utama dari dirinya. Itu hati yang bertakwa, Pak. Hati yang tidak ada dan tidak menginginkan padanya kemaksiatan. Walaupun ketika ada keinginan maksiat, tapi karena ketakwaan itulah dia takut kepada Allah, sehingga ia bisa menguasai apa namanya syahwatnya tersebut. Ini dia hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. An-naqi, yang bersih. La itsma fih, yang tidak ada padanya dosa. Wah, susah benar nih. Di zaman sekarang untuk supaya hati kita tidak berdosa susah banget lah, Pak. Tiap hari antum melihat makhluk halus. Iya. Di angkot, di jalan, di mana-mana, bahkan antum kalau punya televisi di rumah. Iya. Tiap hari terkadang kita suka ngomongin orang dosa. Tapi bagaimana supaya hati kita bersih? Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk banyak bertaubat dan istighfar. Kata Rasulullah, tubu ilallah wastagfiruh. Bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepada Allah. Karena sesungguhnya aku setiap harinya bertaubat dan beristighfar 100 kali, kata Rasulullah. Subhanallah. Maka supaya kita hatinya selalu bening, Pak, selalu gunakan apa? Taubat dan istighfar. Jangan lupa itu. Banyak istighfar, banyak istighfar. Di waktu pagi, di waktu petang, baca itu Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, sampai akhirnya. Banyak istighfar. Wala bagi, tidak ada dalam hatinya bagi. Bagi itu kezaliman kepada manusia. Wala ghil wala hasad, tidak pula ada iri hati, demikian pula dengki. Ini juga susah. Untuk kita tidak dengki sama orang itu sulit, Pak. Kenapa? Karena yang namanya kehidupan itu tidak lepas dari persaingan. Anda sebagai seorang pedagang, ada punya saingan tidak? Punya. Anda bekerja di perusahaan, punya saingan tidak? Punya. Siapa di dunia ini yang tidak punya saingan, Pak? Hatta ustadz pun juga punya saingan. Melihat ustadz lain kok jamaahnya banyak, saya dikit, hatinya jadi panas, sebel gitu. Itu panasnya hati saja sudah tanda ada hasad gitu. Makanya untuk tidak hasad berat, Pak, sulit sekali. Ya. Dan tentunya akhi, ketika kita dimasuki rasa hasad, kewajiban kita adalah untuk berusaha untuk apa? Melawannya. Dengan cara apa? Mendoakan orang yang kita merasa hasad kepadanya. Doakan dia, semoga Allah merahmati dia, semoga Allah mengampuni dia. Ya, kalau bisa kita kasih hadiah dia, sehingga pada waktu itu kita pun tidak ada hasad pada orang tersebut. Ya. Hadis selanjutnya 949. Hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dari jalan Ar-Rabi' bin Subayh dari Yazid bin Aban, yaitu Ar-Raqashi, dari Anas secara marfu'. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hammah, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlah wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Wa man kanatid dunya hammah, ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa farraqa 'alaihi syamlah wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma quddira lah." Siapa, kata Rasulullah, yang keinginannya yang paling besar adalah akhirat, maka Allah akan jadikan kekayaan dalam hatinya dan Allah akan kumpulkan kekuatannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan dunia terhina di matanya. Tapi siapa yang dunia itu keinginan dia yang paling besar, maka Allah jadikan kefakiran itu di antara matanya, di pelupuk matanya. Dan Allah akan cerai-beraikan urusannya, dan dunia tidak akan mendatanginya kecuali sesuai yang ditakdirkan saja untuknya. Sanadnya lemah, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, namun ia hasan dengan adanya mutaba'at. Al-Mundhiri berkata, diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Yazid Ar-Raqashi darinya, dan ia dianggap thiqah, namun tidak mengapa dalam mutaba'at. Kemudian ya, Al-Mundhiri membawakan lafaz lain yang lebih sempurna. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatid dunya himmatuhu wa sadmuhu wa laha syakhsun wa iyyaha yanwi, ja'ala Allahu al-faqra baina 'ainayhi wa shattata 'alayhi dhay'atahu wa lam ya'tihi minha illa ma kutiba lahu minha. Wa man kanatil akhiratu himmatuhu ya wa sadmuhu wa laha syakhsun wa iyyaha yanwi, ja'ala Allahu 'azza wa jalla al-ghina fi qalbihi wa jama'a 'alayhi dhay'atahu wa atatu ad-dunya wa hiya saghirah." Siapa yang dunia itu menjadi keinginan dia, sehingga tujuan dia yang paling besar itu dunia, bahkan yang menjadi niat utama dia dunia, kata Rasulullah, maka Allah jadikan kefakiran itu di pelupuk matanya. Allah akan cerai-beraikan urusannya, dan dunia tidak akan mendatanginya kecuali yang dituliskan saja untuknya. Tapi siapa yang akhirat itu menjadi keinginan terbesar dia, sehingga tujuan dia kehidupan akhirat, bahkan niat dia yang terbesar adalah akhirat, Allah jadikan kekayaan di hatinya, dan Allah akan kumpulkan urusan kekuatannya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan dunia hina di matanya. Masya Allah. Ya. Hadis ini akhi mempunyai syahid dari hadis Ibnu Majah dengan lafaz, "Man kanatid dunya hammah farraqa Allahu 'alaihi amrah wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam yatihi min ad-dunya illa ma kutiba lah. Wa man kanatil akhirah niyyatah jama'a Allahu lahu amrah wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah." Siapa yang dunia itu menjadi niat dia yang terbesar, maka Allah cerai-beraikan urusannya. Allah akan jadikan kefakiran itu di pelupuk matanya, dan dunia tidak akan mendatanginya kecuali yang dituliskan saja untuknya. Dan siapa yang menjadikan akhirat niat dia yang paling besar, Allah kumpulkan urusannya tersebut. Allah akan jadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan terhina di matanya. Dikeluarkan Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Imam Ahmad dan Baihaqi dari beberapa jalan dari Syu'bah dari Umar bin Sulaiman. Ia berkata, "Aku mendengar Abdurrahman bin Aban bin Uthman bin Affan dari ayahnya dari Zaid bin Thabit secara marfu." Syekh Al-Albani berkata sanadnya sahih. Hadis ini akhi memberikan peringatan kepada kita agar jangan sampai kita jadikan dunia itu sebagai keinginan kita terbesar. Jangan. Sehingga akhirnya kita beramal soleh, niat yang paling besar dunia. Kita berinfak, niat yang paling besar dunia. Kita sholat tahajud, niat yang paling besar dunia. Akhirnya dia tidak beramal soleh kecuali kalau ada sesuatu yang menguntungkan dunianya. Maka orang seperti ini, kata Rasulullah, Allah akan jadikan kepakiran itu di pelupuk matanya. Allah akan cerai-beraikan urusannya. Antum berinfak, saya mau berinfak. Ini mobil saya nih, saya infakkan. Mudah-mudahan diganti sama Alphard. Niat yang terbesarnya rupanya pengen diganti di dunia, Pak. Bahaya. Kalau antum berinfak, niat yang terbesar antum adalah ingin diganti duduk di dunia, belum tentu antum diganti oleh Allah. Dan sudah pasti tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ternyata ibadah kita, niat kita tujuannya apa? Dunia. Bukankah Allah berfirman dalam surat Hud ayat 15-16 itu? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan perhiasan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang diinginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka itu tidak mendapatkan apa-apa dalam kehidupan akhirat kecuali api neraka. Batal amalnya, sia-sia usahanya. Musibah ya akhwat Islam. Kalau ternyata hati kita, Pak, yang kita harapkan hanya dunia dan dunia. Infak niatnya dunia. Sholat tahajud niatnya apa? Biar rezekinya lancar. Kalau tidak ada iming-imingan dunia, gak semangat. Kalau hanya sebatas disebutkan, akhi, siapa yang sholat duha pahalanya segini-segini, alah, kurang itu Pak, kurang. Tapi kalau disebutin siapa yang sholat duhanya rutin dapat Innova, Masya Allah, ya, semangat dia. Makanya akhi, di antara doa Rasulullah SAW yang Rasulullah minta kepada Allah apa? Wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia ini keinginan kami yang paling besar ya Allah. Dan jangan engkau jadikan dunia ini sebagai puncak ilmu kami ya Allah. Rasulullah minta jangan sampai keinginan kebesar terbesar kita itu dunia, jangan sampai ya Allah. Dan jangan sampai ilmu kita yang paling tinggi sebatas dunia. Karena Rasulullah mengatakan Allah benci kepada orang yang berilmu tentang dunia tapi bodoh tentang kehidupan akhirat. Allah benci kepada orang seperti itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan siapa yang keinginan terbesarnya dunia sehingga tujuan yang paling utama dari amalannya dunia, bahkan niat yang terbesarnya dunia, maka kata Rasulullah, Allah akan jadikan kefakiran itu di pelupuk matanya, Allah akan cerai-beraikan urusannya, dan dunia tidak akan mendatanginya kecuali yang ditakdirkan saja untuk dia. Ya. Tapi siapa yang keinginan terbesarnya akhirat, ketika antum berinfak, tujuan utama antum ridha Allah semata. Kalau Allah ganti, ya Alhamdulillah, enggak diganti juga enggak apa-apa. Yang penting digantinya di surga saya mah. Antum sholat tahajud, antum beramal soleh, keinginan yang terbesarnya ridho Allah semata. Saya hanya menginginkan apa yang ada di sisi Allah, dunia rendah di mata Allah. Maka orang seperti ini, apa kata Rasulullah? Allah akan jadikan kekayaan apa? Di hatinya. Akhi, kekayaan hati itu akhi, ya, sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada seorang hamba. Orang yang termiskin di dunia itu yang miskin hati, walaupun hartanya melimpah ruah. Dan orang yang terkaya itu adalah orang yang kaya hati, walaupun dia hidupnya di bawah gubuk yang susah. Tapi kalau hatinya kaya raya, dia selalu qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Makanya Imam Syafi'i berkata, "Idza ma kunta da qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Kalau kamu mempunyai hati yang kaya raya, yang penuh dengan qanaah, kamu dengan raja-raja dunia itu setara. Ikhwatul Islam, anzakumullah. Hadis ini ya akhi, terdapat peringatan jangan sampai niat dari kehidupan, dari ibadah kita sebatas dunia. Jangan sampai. Maka dari itu, kalau kita niat beribadah tapi tercampur dengan niat dunia, Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wa Nadha'ir mengatakan, kalau ada orang yang berhaji niatnya dua, niat haji lillah dan niat bisnis, maka dilihat kalau niat dunianya lebih dominan, dapat dosa, dapat pahala. Dan kalau niat lillahi ta'alanya lebih dominan, dapat pahala, ya, sesuai dengan kadar ada niat lain yang kedua itu. Kalau ternyata 50-50, sama kuat nih. Para ulama berselisih, kata beliau. Wal adhar yang kuat, wallahu alam, kata beliau, annahuma tasaqata, bahwa pahala dan dosanya saling berguguran, dapat nol, ya, dapat nol. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang dikutip oleh At-Tabrani, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, ara'aita rajulan goza yaltamisul ajr wa yaltamisul dzikr, malah, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau? Ada orang berperang di jalan Allah, niatnya dua, mengharapkan pahala, mengharapkan sebutan manusia. Dari satu sisi dia mengharapkan pahala, tapi dari satu sisi dia mengharapkan apa? Sebutan dari manusia, apa yang disebut pahlawan. Apa kata Rasulullah? Laisa lahu syai', dia tidak mendapatkan apapun. Artinya enggak dapat dosa, enggak dapat pahala. Kenapa? Karena niat akhirat dan dunianya setara. Inna Allah la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan wabtughiya bihi wajhuh. Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali yang benar-benar ikhlas mengharapkan wajah Allah semata. Hati-hati, akhi, ya. Jangan sampai amalan soleh kita motivasi terbesarnya adalah dunia. Ustaz, emang gak boleh kalau kita berdoa minta dunia? Pak, masalah berdoa dengan niat beda. Jangan disamakan, Pak. Kalau antum berdoa minta dunia, silakan. Antum sholat tahajud, niat antum yang utama jangan sampai dunia. Tapi ketika antum sholat tahajud minta dunia, silakan. Iya. Yeah. Kita bersedekah jangan sampai niat utama kita dunia. Tapi setelah sedekah kita minta, ya Allah, semoga engkau berikan keberkahan kepada hartaku dengan sedekahku ini. Silakan. Jadi bedakan antara niat dengan doa. Niat motivasi kita beramal, Pak, jangan sampai dikotori oleh keinginan-keinginan dunia. Kalaupun ada, jangan sampai mendominasi. Atau jangan sampai setara. Iya, wallahu a'lam. Hadis selanjutnya 951. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian pula Abu Muhammad Ad-Darrab dalam Dhammur Riya dan Al-Baihaqi, demikian pula Al-Baghawi dalam Syarhu Sunnah. Dari Amr bin Abi Amr, dari Asim bin Umar bin Qatadah, dari Mahmud bin Labid, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa masyirkul asghar? Qala ar-riya. Yaqulullahu azza wa jal li ashabi dhalika yawmal qiyamah idza jazan nas, idhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Kata Rasulullah, sesungguhnya di antara yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Di antara yang paling aku khawatirkan atas kalian itu apa? Syirik kecil. Lalu mereka bertanya, hai Rasulullah, apa itu syirik kecil? Kata Rasulullah, yaitu riya. Nanti Allah akan berfirman kepada orang-orang yang suka riya itu nanti pada hari kiamat. Ya, ketika Allah memberikan balasan-balasan. Ya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian harapkan pujiannya di dunia. dan kalian silahkan lihat apakah kalian akan mendapatkan pahala dari dia. Masya Allah, diusir sama Allah Pak, disuruh oleh Allah, pergi kamu kepada orang yang kamu harapkan pujiannya itu. Coba kamu lihat, kamu mendapatkan pahala dari dia apa tidak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadis ini akhi, kata Syekh Al-Albani sanadnya jayyid. Hadis ini menunjukkan bahaya riya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, yang paling aku khawatirkan, bahkan suatu ketika para sahabat sedang ngobrol tentang Dajjal. Ketika mereka sedang ngobrol, tahu-tahu Rasulullah bersabda apa? Tapi ada yang lebih aku takutkan dari Dajjal. Apa itu ya Rasulullah? Riya. Kalau Dajjal kelihatan Pak, setiap mukmin pasti akan melihat Dajjal. Ka-fa-ro. Tapi riya siapa yang bisa ngelihat? Kadang kita di awal sholat ikhlas, Masya Allah. Tapi karena suara kita merdu, Masya Allah, jadi imam, sering kali riya itu muncul di hati. Bahkan Rasulullah mengabarkan, aktsaru ummati nifaqan qurra'uhum, kebanyakan umatku yang terkena penyakit nifak, itu riya, itu kori-korinya, kata Rasulullah. Makanya antum jangan punya cita-cita jadi qori, Pak. Punya suara yang bagus, baca Quran kelihatannya khusyuk, padahal hatinya pengen dapat pujian. Na'udzubillah, nasallahu alaihi wasallam. Ya. Riya, riya. Dalam hadis Ibnu Abbas mengatakan apa? Sesungguhnya kesyirikan dalam umat Islam ini lebih tersembunyi daripada langkahnya seekor semut di malam yang kelam di batu yang hitam. Gimana itu coba? Ya. Makanya penting Pak, hati-hati. Al-Imam Ibnu Qayyim memberikan kepada kita sebuah tips agar kita selamat dari riya. Tipsnya apa ya? Yang pertama, muhasabah sebelum beramal. Kata beliau, sebelum kita beramal, tanya dua pertanyaan. Untuk siapa, karena siapa Anda beramal? Lima, tanya ini. Ketika kita mau berinfak, ketika kita mau sholat, ketika kita mau puasa, tanya yang pertama apa? Saya infak karena siapa? Karena dunia kah? Karena pujian manusia kah? Kalau kita sedang mau berinfak, tahu-tahu di hati kita ingin dipuji, tahan dulu infaknya. Nanti aja, saya tahan aja. Saya enggak mau terkotori hati saya dengan riya. Pertanyaan yang kedua, kata Ibnu Qayyim, kaif, caranya gimana? Sesuai enggak dengan tuntunan Rasul? Dua pertanyaan. Nah, setelah sebelum beribadah kita muhasabah, mempertanyakan hati kita. Ketika kita sudah masuk ibadah, gunakan muraqabah. Gunakan apa? Muraqabah. Apa itu muraqabah? Mengawasi hati kita. Itu Pak, hati kita selalu diawasi, kemasukan riya apa enggak. Setiap kita merasakan ada pengen riya, pengen dipuji, segera ditahan. Sebab kalau, subhanallah ya, yang namanya hati kita ini, jiwa kita ini suka berkhianat loh mas. Kalau kita tidak awasi, seringkali kemasukan riya itu, kecolongan itu Pak. Makanya muraqabah ketika sedang beramal, penting sekali. Awasi lagi hati kita, periksa lagi hati kita. Ya. Kemudian setelah beramal, istighfar kepada Allah. Makanya Rasulullah setelah selesai sholat, beliau mengucapkan apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Iya. Nah ini akal Islam, azakumullah. Ini tips yang sangat insyaallah ampuh. Kalau kita betul-betul melaksanakan dua tips ini, sebelum beramal muhasabah, ketika beramal muraqabah, biiznillah kita akan lepas dari yang namanya penyakit riya. Kemudian Pak, di antara cara untuk bebas dari penyakit riya, Rasulullah memberikan suatu amal. Ada beberapa amal. Yang pertama berdoa, itu dengan mengucapkan Allahumma inni a'udzu bika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan doa ini, ia akan diselamatkan dari syirik yang besar maupun yang kecil. Apa itu doanya? Allahumma inni a'udzu bika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Hafalkan itu. Iya. Rasulullah, siapa yang mengucapkan doa ini, dia akan selamat dari syirik besar maupun syirik kecil. Masya Allah. Ada lagi, ada. Kata Rasulullah, siapa yang mendapatkan sholat jamaah dan selalu mendapatkan takbiratul ihram imam selama 40 hari, kutibat lahu baro'atan, akan dituliskan untuknya dua kebebasan. Yang pertama kebebasan dari api neraka, yang kedua kebebasan dari penyakit munafik, termasuk padanya riya. Karena riya itu termasuk penyakit munafik. Iya. Subhanallah, akhal islam, a'azakumullah. Inilah kita mohon kepada Allah agar kita dilindungi dari riya, akhi. Karena riya menyebabkan amalan kita hancur sama sekali. Tidak diterima oleh Allah. Batal, tidak diterima oleh Allah. Makanya ketika Allah mengatakan fawailul lil musallin, neraka wail, ceraka buat orang yang salat. Orang salat aja masih celaka. Siapa dia? Alladzina hum yuraun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yuraun. Itu orang-orang yang lalai dari salatnya dan orang-orang yang riya. Riya itu bisa menghancurkan amal. Dan subhanallah, ternyata riya itu tidak hanya menghinggapi orang awam. Para ahli ibadah pun kena. Para ulama pun kena. Terkadang fenomena riya itu macam-macam, Pak. Ada orang pengen dikelihatan fasih, difasih-fasihkannya lisannya. Ngomongnya tuh difasih-fasihkannya biar kelihatan fasih. Ada orang pengen biar kelihatan tawadu. Ya kalau jalan nunduk begitu biar kelihatan tawadu. Tawadu nih. Pernah di zaman Umar, Umar melihat ada pemuda yang jalannya merunduk begitu. Dipukul sama Umar. Angkat ya, badanmu, kepalamu. Sungguhnya tawadu itu di hatimu, bukan di badanmu, kata Rasul, kata Umar. Ada terkadang pengen kelihatan orang ahli ibadah, pakaiannya, wah. Gara-gara pakaiannya biar kelihatan apa? Wah, ulama dan yang lainnya. Sorbannya sampai 2 meter, Pak, dililit-lilit. Ya. Bahkan ada orang pengen disebut ikhlas. Pengen disebut kelihatannya ikhlas padahal riya gitu loh. Ah, saya malu ah di saat pertama terus nanti disebut orang gak ikhlas lagi. Kerajinan. Padahal mah niat dia pengen disebut ikhlas. Akhirnya dia meninggalkan amal. Kata Al-Hasan Al-Basri, siapa yang meninggalkan amal karena manusia, dia riya. Riya. Iya. Kadang orang seperti itu, ada orang ngomong gini, maaf ya, bukannya saya itu sebetulnya bukan ahlinya mas, jadi tolonglah. Tapi dalam hatinya pengen disebut tawadu. Sering kali terjadi seperti itu, Pak. Iya. Bahkan terkadang tanda orang yang gak ikhlas itu ketika antum dituduh tidak ikhlas, antum marah. Ah, antum ini jangan-jangan gak ikhlas. Antum marah enak aja. Saya gak ikhlas. Kok orang ikhlas pengen dapat pengakuan? Lucu. Orang ikhlas itu enggak perlu pengakuan orang, disebut dan dituduh enggak ikhlas pun enggak masalah. Makanya kata para ulama, tanda orang ikhlas itu apa? Istawa fihil madhu wadzam, dipuji, dicela sama aja, enggak ngaruh. Tapi aneh kalau ada orang ya ketika dituduh sama orang lain enggak ikhlas marah. Itu tanda bahwa itu tidak ikhlas. Sebab kalau dia ikhlas, dia tidak mengharapkan pujian manusia. Terserah ente, ente mau nuduh saya enggak ikhlas, cukup Allah yang tahu saya. Bodoh amat, terserah. Nah ini akhi a'azzakumullah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aku luqau lihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setahun lebih kena musibah Ustaz. Anak saya kena penyakit tumor hati. Terakhir dirawat di RSCM tanggal 8-7 sampai tanggal 4-9. Sehingga ia meninggal. Tapi ada bisik-bisik sampai ke telinga saya, kok enggak ada satupun yang datang dari yang berjenggot ya. Padahal dekat dengan Radio Roja katanya. Itulah yang selalu dipikirin saya Ustadz, membuat iman saya tipis, jadi goyang. Kok imannya karena Roja sih Mas? Antum jangan iman karena Roja. Mau dijenguk enggak dijenguk, antum tetap beriman kepada Allah. Iman antum tidak mengharapkan bantuan Roja, jangan. Antum beriman kepada Allah karena mengharapkan apa? Surga Allah yang luas, seluas langit dan bumi. Masalah enggak ada orang berjenggot enggak datang, husnudzon dulu mungkin enggak ada yang tahu. Gimana? Mungkin antum enggak ada yang tahu. Teman-teman dan antum juga kurang bergaul sama mereka misalnya. Sehingga teman-teman tuh juga enggak ada yang tahu kalau keadaannya. Coba kalau kita husnudzon dulu kan tenang hati kita. Tapi kalau kita sudah suudzon dulu sama orang susah juga. Iya. Maka dari itu menurut ana ya, antum pertama datang kemari di sini di Roja beriman bukan karena Roja. Seorang mukmin harus punya jiwa tidak mengharapkan bantuan orang lain. Bukankah ketika Allah menyebut orang-orang fakir miskin, lil fuqara illadzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghnia minat ta'affuf. Dan orang-orang fakir miskin yang terhalang di jalan Allah. Iya. Mereka tidak mampu untuk bepergian karena miskinnya. Yahsabuhumul jahilu aghnia. Orang-orang yang tidak tahu menyangka dia itu kaya raya. Minat ta'affufi, kenapa? Karena ia menjaga diri dari minta-minta. Ketika antum tidak mengharapkan dan antum pun tidak minta-minta, berarti antum seorang yang afif, yang menjaga kehormatan antum. Tapi ketika antum mengharapkan bantuan orang, ketika antum mengharapkan sesuatu dari orang, berarti kita belum zuhud dari apa yang ada di sisi manusia. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya suatu amal yang kalau saya amalkan dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia. Kata Rasulullah, izhad fi dunya yuhibbukallah, wazhad fi ma'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah di dunia, niscaya Allah akan mencintai kamu. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada di sisi manusia, niscaya manusia akan cinta kepada kamu. Maka dari itu, kalau misalnya tidak ada yang menjenguk antum, husnudzon dulu, mungkin mereka tidak ada yang tahu. Atau yang kedua, mungkin mereka sibuk. Iya. Ini yang harus kita lakukan, husnudzon dulu. Iya. Kalau boleh saya kasih saran, Ustadz, bikinlah satu orang wartawan Roja yang mencari tahu kalau ada saudara-saudara kita yang mengalami hal-hal seperti itu. Iya. Biar kita bisa rame-rame datang mensolatkannya. Ya, usulan buat Roja nih. Ya, mudah-mudahan bisa direalisasikan insyaallah. Mana yang lebih dahulu? ilmu atau amal? Nah, mana duluan? Ilmu dulu atau amal? Ilmu dulu dong mas. Antum beramal enggak ilmu, enggak tanpa ilmu, ditolak. Antum mau bikin kue tapi enggak tahu caranya. Bikin apa mas? Kue bola. Caranya bisa enggak? Enggak bisa. Bikin aja sendiri. Gimana antum mau bikin kue? Saya mau bikin kue kemboja ustadz. Caranya bisa? Enggak. Bikin sendiri aja. Mau jadinya gimana terserah, pokoknya kue kemboja aja. Ya, enggak mungkin pak. Masalah dunia saja tanpa ilmu sulit. Apalagi masalah akhirat, masalah ibadah. Makanya Imam Bukhari berkata, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Ilmu dulu. Karena bahaya pak, kalau antum beramal dulu baru cari ilmu. Ada orang keyakinan dulu, beramal dulu cari ilmu, cari dalil. Akhirnya apa? Yang dikhawatirkan tuh nyari-nyari yang cocok dengan amalannya. Iya, masih mending kalau dia tahu ternyata amalannya enggak sesuai sunnah, dalilnya lemah, palsu, lalu dia tinggalkan. Yang dikhawatirkan itu kalau dia sudah beramal, pas tahu dalilnya lemah, nyari-nyari pembenaran. Ini yang bahaya. Ini tanda orang ngikutin hawa nafsu itu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lebih utama mana ustaz? Sholat ke masjid naik motor tapi dapat banyak jamaah, atau pergi ke masjid jalan kaki tapi adzan iqomat sholat sendiri? Waduh, pertanyaannya lumayan ini. Dari sisi sholatnya lebih utama yang banyak jamaahnya, karena kata Rasulullah, sholatul rajul ma'ar rajul azka min sholati. Ya, sholatnya seseorang dengan dua orang lebih baik daripada sholatnya dengan satu orang. Semakin banyak, semakin utama. Sementara di satu sisi lain, Rasulullah menganjurkan jalan kaki. Menganjurkan apa? Jalan kaki ke masjid. Bagaimana ini? Ada sebuah kaidah mengatakan bahwa keutamaan ibadah lebih didahulukan daripada keutamaan tempat. Iya. Wallahu a'lam dalam hal ini, kalau antum naik motor dapat jamaah lebih banyak lebih utama. Wallahu a'lam. Karena ini berhubungan dengan keutamaan sholat berjamaah. Tapi masalahnya pak, ada sebuah hadis bahwa Rasulullah bersabda, liyusalli ahadukum fil masjidil ladhi yalih wa la yatatabba'ul masajid. Hendaklah seseorang dari kalian sholat di masjid yang dekat dengan rumahnya, dengan dan jangan mencari-cari masjid yang lain. Lihat, Rasulullah menyuruh jangan mencari masjid lain, tapi sholatlah di masjid yang ada, yang dekat rumahnya. Karena ada hadis ini, maka lebih baik antum sholat yang dekat. Kalau antum sholat adzan sendiri, qomat sendiri, pahalanya buat antum. Ya. Ada sebuah hadis yang sahih yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dan disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Mundzir dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib. Kata Rasulullah, apabila seseorang ya sholat sendirian di padang pasir, lalu ia qomat tanpa adzan, lalu ia sholat, sholla ma'ahu malakan, maka sholat bersamanya dua malaikat saja. Tapi kalau dia adzan, lalu ia qomat, lalu ia sholat, sholla ma'ahu min junudillahi ma la yura tarfuh, kata Rasulullah, maka akan sholat bersama dia dari pasukan Allah yang tak terlihat ujungnya. Saking banyaknya. Artinya kalau antum sholat sendirian, adzan, qomat sendirian itu di masjid yang dekat rumah antum, pertama antum sudah menyelamatkan manusia dari dosa. Kenapa? Karena kata Rasulullah, tidaklah di suatu desa yang penduduknya cuma 3 orang dan tidak dikumandangkan adzan, kecuali akan dikuasai oleh syaitan. Dan adzan itu kata para ulama fardu kifayah. Kalau tidak ada yang adzan, dosa semua. Yang kedua, antum sudah menyelamatkan orang-orang untuk dikuasai oleh syaitan. Yang ketiga, ketika antum adzan, sholat sendirian akan bersolat bersama antum dari pasukan Allah yang tak terlihat. Ya, ujungnya saking banyaknya insyaAllah. Tapi asal jangan pas antum sholat, waladzolin tautu amin. Pasti lihat ke belakang ada siapa-siapa. Ngacir. Saya pernah punya teman gitu waktu pesantren. Pas lagi sholat sendirian, waladzolin tautu, ramai di belakang, amin. Pas lihat di belakang, loh, gak ada siapa-siapa. Ngacir ya. Afan Ustaz, ana hanya punya uang hanya cukup buat ibadah umroh tapi belum mampu melakukan ibadah haji. Bagaimana ya? Apa untuk daftar haji dulu tapi tidak bisa ibadah umroh? Kata siapa haji gak bisa umroh? Antum ibadah haji itu kan tamattu. Tamattu itu umroh dulu baru haji, sekaligus dapat 2. Maka kalau antum kumpulin duit dulu buat haji ah, bagus, karena itu lebih mencakup dua-duanya. Iya, gara-gara antum umroh akhirnya enggak ada duit lagi buat haji. Mendingan kumpulin duit buat haji biar nanti dapat umroh sekaligus haji. Iya. Dalam sholat kan pandangan kita ke tempat sujud. Apabila kita memejamkan mata biar khusyuk, boleh enggak? Pada asalnya kata Ibnu Qayyim, memejamkan mata itu makruh hukumnya. Karena Rasulullah tidak pernah memejamkan mata dalam sholat. Kecuali kalau di depan kita ada sesuatu yang membuat kita tidak khusyuk. Contoh di depan kita ada gambar-gambar yang membuat kita tidak khusyuk. Maka kata Ibnu Qayyim boleh pada waktu itu memejamkan mata untuk lebih bisa khusyuk, ya. Wah, pakai bahasa Arab nih, masya Allah. Saya mimpi melihat Rasulullah Ustaz meletakkan 2 tangannya di atas punggung saja tanpa berbicara. Kemudian ada Nabi Ibrahim, kemudian Ja'far, kemudian Hasan. Antum memang pernah ngelihat wajahnya? Kata Ibnu Qayyim, siapa yang ngaku-ngaku pernah ngelihat Nabi, tanya wajahnya seperti apa? Rambutnya gimana? Oh, enggak kelihatan wajahnya. Pastikan itu bukan Nabi. Kenapa? Karena setan tidak bisa membentuk rupanya menjadi tubuh Nabi, tapi cuma ngaku-ngaku bisa. Kalau antum berkata, saya tadi malam bermimpi melihat Nabi, coba sifatkan kepada saya, wajahnya gimana? Wajahnya lonjong, bukan Rasul. Iya. Rambutnya gimana? Kribo, dajjal itu. Iya. Rasulullah itu rambutnya ikal, sebahu. Iya, saya melihat Rasul tapi enggak ada jenggotnya. Bukan Rasul, orang Indonesia itu mah. Iya, Rasulullah berjenggot. Saya melihat Rasul tapi hidungnya pesek, apalagi itu. Iya. Makanya antum kenalilah Rasul. Siapa Rasulullah? Bagaimana wajahnya? Bentuk tubuhnya? Kalau memang antum melihat Rasulullah persis dengan sifat-sifatnya, ya, yakin itu Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan, man ro'ani fil manam faqad ro'ani. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Siapa yang melihat aku dalam tidurnya, sungguh ia telah melihat aku. Karena setan tidak bisa menyerupai diriku, kata Rasulullah. Iya. Dan kalau antum sudah pernah mimpi ketemu Rasul, jangan merasa hebat. Makom saya tinggi sekali. Akhirnya antum merasa sudah sampai tingkat wali. Wali ke-10. Ya. Akhi, tak boleh. Itu ujian dari Allah. Iya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.